Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Para ikhwah dan talabah yang mudah-mudahan dirahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan yang lalu. Pertama adalah kita membahas tentang sharaf lebih dahulu. Kalau dulu kita telah sampaikan penguasaan wazan-wazan, istilah wazan, ya penyampaian istilah wazan dan mauzun, kemudian bagaimana menguasai wazan-wazan dari sulasi mujarad dengan cara yang insyaallah lebih mudah untuk mutkin hafalannya ialah dengan menghafal pertama wazan dari fi'il madhi, itu ada 3 wazan, fa'ala, fa'ila, fa'ula, yang dulu ya, yang dulu, bukan ini. Yang kemudian setelah kita sampaikan agar mereka hafal wazan 3 bunyi ini, fa'ala, fa'ila, fa'ula, yang membedakan adalah harokat ain fi'il. Kemudian ketika digabung dengan mudirinya dengan cara satu, ya wazan fa'ala lebih dahulu. Mudirinya itu ada 3, ada ya fi'il, ada ya fa'al, ada ya ful. Tentunya kemudian antum kasih contoh-contoh yang banyak. Kemudian sudah 3 wazan. Yang kedua adalah ya wazan fa'ula mesti mudirnya yaf'ul, tidak ada bunyi lain. Kasih contoh-contoh. Kemudian yang ketiga adalah wazan fa'ila, bunyi fi'il madinya, fi'il mudirnya ada 2, imma yaf'a, imma yaf'i. Kemudian kasih contoh. Kemudian setelah kita melihat dasar pengalaman mengajar, ya dari mungkin dari sebagian santri-santri sini yang sudah di atas, kemudian juga kita ngajar juga di Kalibagor, ternyata terkait dengan penguasaan kitab, untuk membaca kitab itu banyak kendala. Di antaranya adalah yang kita lihat karena mereka tidak menguasai mufradat, tidak menguasai mufradat, ya, sehingga mereka ketika kalimat baru bingung. Di satu sisi itu, di sisi lain mungkin mereka memang belajarnya memang ya ngacak lah, mungkin nggak tertib lah, sehingga banyak yang kemudian sulit untuk bisa membaca kitab dengan baik dan benar. Sebagai contoh saja, ketika kita menyampaikan bila harokat dari sulasi, bila harokat dari fi'il-fi'il madhi ada atau fi'il mudhari' ada, dari sulasi semua, cek dari sulasi, kemudian masih 1, masih 2, masih 3, masih 2, masih 3 banyaknya benar, tapi fi'il sulasinya justru banyak sekali yang salah. Ya, ini berarti dalam penguasaan sulasi mujarad itu lemah. Padahal kita punya apa namanya, punya pembagian untuk kita bisa menguasai tasrif. Pada dasarnya bisa dibagi menjadi 3 kategori barangkali. Yang pertama adalah penguasaan tasrif sulasi. Ini ada spesifikasinya, ya. Kemudian yang kedua adalah selain sulasi, hampir semuanya ada sama. Itu saja, sudah sulasi bagaimana menguasainya, selain sulasi bagaimana menguasainya. Kemudian yang ketiga paling-paling tentang penguasaan mu'talat, tasrif mu'talat, kemudian ditambah ilal. Itu saja, ya. Yang lain itu adalah tambahan, tambahan. Semisal menguasai makna mana, wazan ini, wazan itu, dan seterusnya. Nah, untuk penguasaan sulasi mujarad, ada trik-trik yang harus kita perhatikan, ada poin-poin yang harus kita tekankan Yang pertama adalah, setelah kita sampaikan kemarin dulu, ada tiga wazan kan sholat semujurat fil madinya. Fil madi sholat semujurat ada tiga wazan. Wazan fa'ala, fa'ula, fa'ila. Ya. Sebisa mungkin kalau kita mengajar, mereka anak-anak diperbanyak, bisa dikasih tugas, bisa ustad yang mengumpulkan. Semua bunyi wazan fa'ala, seperti yang saya contohkan itu, contohnya fataha, daba, khoroja, nasoro, sampai dengan kalau tidak, kalau bisa sampai 50 kata lah paling tidak. Ya. Dihafal, dihafal. Untuk fi'il madhi. Sebab kalau tidak hafal itu ikut wazan fa'ala, apa fa'ila, apa fa'ula. Baru selesai saja, madhi saja, karena bingung ini dibaca apa. Dibaca wazan fa'ala, apa dibaca wazan fa'ila, apa dibaca wazan fa'ula. Kalau sulasi harus hafal. Kalau sulasi harus hafal. Kalau sudah mazi itu sudah ada kaidah. Kaidah aja dengan wazan nanti. Kalau sulasi harus hafal mufrodatnya. Ya. Jadi caranya seperti itu. Kasih contoh sebanyak-banyaknya atau sebanyak mungkin lah wazan fa'ala contohnya. Saya hanya contoh 10 di situ. Ya. Contoh 10. Tidak sekedar harokat tapi cukup memberikan harokat pada wazan. Dibaca ikut wazan fa'ala. Ya. Maka otomatis susunan kalimatnya adalah fathah hamid, dhahaba zaid, kharaja ali, nasarullah dan seterusnya sampai dan selesai semuanya dibaca a. Ya, dihafal, dihafal. Kalau bisa sebanyak mungkin. Kalau bisa sebanyak mungkin. Dan kalau kelasnya itu kelas yang masih relatif masih tingkat-tingkat awal, mungkin mutawasit kelas 1, kelas 2, mungkin yang salim dulu diperbanyak, yang salim semuanya. Baru mungkin nanti masuk pada bentuk-bentuk yang mu'talat. Untuk contoh-contoh bunyi fil madi. Ya. Itu pertama. Dikuasakan, dihafalkan. Ya. Kemudian yang kedua, bentuk fil madi yang wazan faula juga demikian. Diberikan contoh yang banyak. Atau anak dikasih PR, antum pegang kamus, coba cari semua wazan wazan fa'ula ada 40 kata memang seperti itu. Ya. Ini ternyata masalahnya pengalaman setelah kita tes kebanyakannya sulasi bacanya mati. Ya. Anak kemarin ngasih soal di Kalibakar juga ya. Yang saya kasih soal bacaan sulasi. Bacaan masih 1, bacaan masih 2, bacaan masih 3. Yang banyak salah yang sulasinya. Sulasinya. Karena tidak hafal kosakata, tidak hafal mufradat. Sementara kalau sulasi itu harus hafal wazan masing-masing. Doroba ya wazan pahala. Harus dibaca doroba, enggak boleh dibaca doriba. Enggak boleh dibaca doroba. Sebab kalau di rumah bacaannya bisa hilang maknanya atau berubah artinya. Ya. Maka juga demikian wazan fa'ula dihafal. Ya paling tidak sampai berapa puluh kata lah. Ya, tergantung tingkatannya masing-masing. Semakin tinggi kalau bisa, semakin banyak supaya hafal. Itu wazan fa'ula. Ya, diberi contoh. Contohnya itu koruba, ba'udha, mungkin awalnya cuma fi'il saja. Setelah itu berikan contoh dalam kalimat. Nah, ya. Berikan contoh dalam kalimat. Kalimat pendek. Contoh koruba waktu sholat. Ba'udha, bi'itu Muhammad, dan seterusnya. Saya hanya kasih nomor 10 saja. Supaya sekedar sampel. Ya. Sudah. Kemudian ini bisa jadi berapa pertemuan ya Pak, tapi ini saya kasih kan satu kali pertemuan selesai. Tapi kalau penyampaian kepada anak bisa berapa kali pertemuan. Ya. Kemudian yang ketiga wazan fa'ila. Wazan fa'ila. Wazan fa'ila contohnya syariba, fahima, sami dan seterusnya supaya juga dihafal. Dihafal. Ya. Hafal sampai berapa puluh kata lah tafadhol. Mungkin pakai tahapan. Tahapan pertama masing-masing 10 wazan fa'ala, fa'ila, fa'ula. Ya. Mungkin tahapan berikutnya tambah lagi sampai dengan mereka menguasai kosakata yang cukup banyak. Ya. Setelah masing-masing dihafal wazan fa'ala apa saja, fa'ula apa saja, fa'ila apa saja, kemudian tes. Dites pada yang ketiga itu. Ya. Tadrib, syakil af'al al-madiyah fil jumal al-atiyah. Nah itu gabungan sudah dicampur untuk mengetes kemampuan hafalan yang wazan fa'ala yang mana, ya wazan fa'il yang mana, ya wazan fa'il yang mana. Tentunya di situ tidak di apa ya, tidak dicantumkan yang di atas itu, ketika tes ya di luar lembaran itu tentunya. Itu kan yang sekedar untuk mempercepat ya, mempercepat. Jadi itu dites. Dites gabungan dari tiga wazan di atas. Coba yang pertama itu wazan apa? Nah, kalau menghafal kan tidak keliru. Tidak keliru dibaca alima, dibaca khurufa, dibaca fataha, dikata syarif, ba'udan dan seterusnya. Tidak akan keliru. Ya. Jadi caranya seperti itu, dites supaya anak-anak betul-betul ketika membaca tulisan tanpa harokat dari sulasi otomatis bisa. Ya. Sebisa mungkin ya sebanyak-banyaknya lah. Atau tergantung bisa dibagilah. Mungkin kalau kelas tingkatan kelas 1 mutawasithah mungkin berapa? Mungkin nanti di atasnya nih otomatis ngulang enggak apa-apa, ngulang untuk menambahkan penguasaan. Terus dan seterusnya. Atau mungkin di kelas 1 dikuasakan sebanyak-banyaknya dengan pakai tahapan, terserah itu. Tahapannya yang jelas bentuk sulasi harus hafal bunyi kata, kosakatanya harus hafal. Ini ketuasan apa? Ini ketuasan apa? Itu, dan seterusnya. Ya. Ini cara seperti itu supaya anak itu ketika membaca tulisan tanpa harokat dari sulasi otomatis bisa baca. Ya. Ya ternyata banyak sekali yang sudah kelas di atas sulasi enggak bisa baca dengan pasti. Ini wazan fa'ila, ini apa fa'ula, apa ini fa'ana, itu kan. Kalau mazid kan sudah gampang nanti, kalau mazid. Maka kalau mazid itu patokannya wazan. Allah hafal wazan bisa baca. Ya. Contoh kalau menyapa jama'ah ditambahkan huruf hamzah di depan dan ta. Otomatis bacanya kan cuma satu, wazan iftala. Enggak ada bacaan lain. Dari kata apapun ketika di wazan iftala akan sama bunyinya. Kan gampang. Asal hafal wazan. Tapi kalau sulasi harus hafal mufradat. Harus hafal mufradat. Yalah cuma tiga kemungkinan. Kalau tidak bacaannya fa'ala, ya fa'ila atau fa'ula itu. Ya. Nah, setelah masing-masing supaya dihafal, tentunya mungkin berbagai pertemuan wazan fa'ala dihafal, wazan fa'ula dihafal, wazan fa'ila dihafal, terus ada tes yang dicampur seperti yang anak sampaikan di situ pada tadrib ya, campuran. Nah, kalau anak memang betul-betul lancar, lancar seperti tidak mikir, langsung tidak diam tapi langsung alima, qoroba, fataha, syarif, bauta terus. Tidak salah alima terus qoriba atau qoroba baru terus. Nah, itu namanya enggak lancar itu. Harus langsung tes itu baru namanya lancar, menguasai. Harus seperti itu. Nah, kalau seperti itu nanti, ya, ketika mereka disuruh baca kitab, ketemu sulasi, udah, gak mikir, langsung saja. Udah ya, itu untuk penguasaan fil madi, sulasi mujarrad, itu seperti itu. Kemudian yang kedua, apa nak cepat karena ada rapat katanya. Ya. Kemudian kedua, setelah menghafal fil madi sulasi dengan tiga wazan ini, ya, dan hafal dan betul-betul paham hafal ya mana yang AAA, mana yang AIA, mana yang AUA, atau bahkan nanti ada satu kata yang bisa dua bunyi, bisa wazan fa'ala fa'ila atau mungkin fa'ula, bahkan ada yang tiga-tiganya ada nanti seperti, tapi ya kalau untuk salim jarang, kalau yang sudah mudu'ah bahasa itu halla, biasa halla yahillu, halla yahallu, ada halla yahullu, tiga-tiganya ada. Nah, ini kan yang seperti ini harus hafal. Ya, sudah. Kemudian sekarang setelah madi ini bisa, terus digabung dengan mudhari. Digabung dengan mudhari. Menggabungkan dengan mudhari mungkin lebih sulit. Tapi supaya cepat, ya, supaya cepat. Yang pertama adalah yang sudah mudah atau yang lebih mudah dulu. Yalah kalau sudah hafal wazan faula pada fil madi, mudoreknya mesti yaf'ul. Sehingga ketika menghafal cukup hafal fil madi saja, mudorek otomatis paham. Ini sampaikan. Contohnya ada kalimat ya ha sin nun, dibaca apa? Oh, jal ini dia hasuna mesti yahsunu. Paham otomatis. Ya. Jadi sampaikan kepada mereka, kepada anak-anak, bahwa semua film madhi yang wazannya faula, mudiriknya mesti yaf'ulu. Sudah. Karena maka ketika memadukan madhi mudirik, sebenarnya cukup menghafal madhi saja. Jadi tidak tambah beban, ya. Cukup menghafal film madhi. Kalau ada keluit kalimat, masalahnya apa? Tadi maksudnya apa? Ya, apa adhuma. Mudiriknya otomatis apa? Ya adhumu. Ada kalimat ya adhumu tanpa film madhi, di situ kan tetap bisa uri jelas ri adhuma, mesti baca ya adhumu. Maksudnya seperti itu. Ya, jadi untuk menghafal gabungan madhi mudirik dipilah-pilah. Pertama adalah yang wazan faula. Yang wazan faula mesti mudirinya yaf'ulu, tidak ada bunyi lain. Nah, ini kan simpel untuk menghafal madhi mudirik. Kemudian yang kedua, ya tentunya antum kasih contoh-contoh dan pun kasih tamrin, latihan-latihan. Kemudian yang kedua adalah yang wazan faila. Kita sampaikan yang lebih mudah dulu. Ya wazan faila. Wazan faila pada fi'il madhi mudhirinya hampir semuanya ini yang salim, ya. Yaf apa? Faila yaf'alu. Yang faila yaf'alu amat jarang. Amat jarang. Karena maka di berbagai kitab kalau contoh wazan faila yaf'alu apa? Ya hasiba yasibu. Ya. Paling-paling tambah na'imayan im. Ya, itu dari yang salim. Hampir semuanya cuma itu dalam berbagai kitab. Hasibah yasibu. Dalam keadaan hasibah yasibu juga bisa dibaca hasibah yasabu. Sebab fil madhi faila mudirnya semuanya bisa dibaca yaf'al. Ya. Karena maka ketika kita sudah tahu fil madhinya ini wazan faila, jelas mudirnya yaf'al. Contohnya apa? Ya ain lam mim. Oh, jelas ini dari alima. Mesti ya'lamu. Ada ya fa ha mim apa dari fahima jelas oh yafhamu mesti. Jadi kalau wazan faila yafal, tidak ada faila yaful, tidak ada fa'il yafil, jarang ya. Kan bisa ditengerin lah kalau yang yafil kan cuma hasiba yasibu, itu aja kan, yang lain hampir tidak ada ya, kecuali yang mutalat itu ada tapi sedikit sekali. Yang sahih kadang-kadang ada yang menambahkan na'imah. Na'imah juga mudirnya yan'am, yang banyak dipakai. Jadi bisa yan'im, bisa yan'am. Ya. Maka kebanyakannya adalah yan'am, sebab itu harokat yang paling ringan. Ya. Ini fi'il madhi faila. Mudirnya yaf'al. Jadi untuk memadukan hafalan madhi mudirik, dua fi'il madhi, anggaplah langsung hafal mudiriknya. Faula otomatis langsung mudirnya hafal yaf'ul. Fi'il madhi faila otomatis hafal dengan mudirnya apa? Yaf'al. Nah, ini supaya anak bisa cepat menguasai apa namanya bacaan. Kemudian yang ketiga, ya ini yang agak sulit barangkali, adalah yang fi'il madhi wazan fa'ala. Fi'il madhi wazan fa'ala. Ternyata mudirnya ada tiga kemungkinan. Ada ya fa'ala yaf'ilu, ada yang fa'ala yaf'alu, ada yang fa'ala yaf'ulu. Yang seperti ini memang harus diapal dengan kosakata atau mufrad itu diapal. Ya, mana yang wazan fa'ala yaf'alu, mana yang wazan fa'ala yaf'ilu, mana yang wazan fa'ala yaf'ulu juga harus apal. Tiga-tiganya. Ya, dihafal semua. Setelah itu kemudian otomatis antum mereka kasih latihan-latihan untuk muasi. Boleh latihan cukup sifil saja. Coba wazan maksudnya kata zahaba mudirnya apa? Kata faima mudirnya yang a dulu, yang fa yang zahaba mudirnya apa? Kata fatah mudirnya apa? Kata nasara mudirnya apa? Kata daruba mudirnya apa? Begitu seterusnya. Setelah hafal banyak, nah baru masuk kepada masdar. Masdar. Masdar kalau sulasi juga apalan. Masdar usulasi ini amat banyak. Kita pernah mengumpulkan dari kitab, tapi dari kamus Mutawatir Sihah, ya. Kita cari masdar-masdar usulasi kurang lebih sekitar 20 tujuan wazan, kurang lebih lah ya, ana lupa ingat. Tulisannya juga terselip di mana enggak tahu. Dulu kita mencari itu ketika masih di MBI. Ya. Kita buka kamus, kumpulkan masdar sulasi. Ada berapa bunyi, lebih dari 25 yang jelas. 25 wazan. Eh, karena Master Sulasi hafal, hafal. Hafalan masing-masing kata maksudnya. Bukan hafal sekedar hafal wazan, tapi hafal masing-masing kata. Kata kalau durba ya diribut turban. Kalau ya alima ya'lamu ilman. Kalau fahima ya fa'u fahman. Tapi kalau apalagi salaima salamu tidak salman. Kan kadang kalau sahula yazulu tidak sahlan, malah kebalik, sahlan malah isim sifat, masdarnya bukan sahlan tapi malah suhul. Yang seperti ini harus dihafal. Ya, rokanya rekau rukungan, seterusnya. Itu masdar. Ya, tapi sementara ana sampaikan cuma penguasaan madhi mudhir sajalah dari sulasi. Ini cukup panjang. Kalau dipraktekkan, diajarkan cukup panjang. Sebab apa? Pertama, mungkin satu pertemuan penyampaian bentuk-bentuk fi'il wazan fa'ala yang sebanyak-banyaknya dihafal. Ya, kasih contoh ya, banyak sampai 30 kata terus dihafal, dihafal. Ya. Terus hafal walaupun enggak hafal lewat apa ya, hafal satuan-satuannya, tapi dalam mulan kalau ketemu tulisannya bisa baca. Ya. Syukur-syukur hafal apa namanya? Lafal-lafalnya semuanya. Tapi minimal ketika ketemu tulisan, oh ini mesti wazan fa'ala. Nah, itu seperti itu. Begitu pula yang wazan fa'ala, begitu pula yang wazan fa'ila. Nah, setelah itu baru paduan madhi mudhari. Paduan madhi mudhari, setiap wazan fa'ala mesti yaf'ulu. Nah, cukup menghafal madhinya kalau begitu. Simpel. Nah, kemudian kalau wazan fi'il madhi fa'ila, berarti mudhirinya yaf'al. Kan jadi simpel. Jadi yang dibebankan untuk hafal adalah fa'ala yang hafal dua-duanya ya. Madhi mudhari yang fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu. Jadi yang fi'il madhi fa'ala itu yang harus dihafal madhi mudhari-nya sekaligus. Kalau fi'il madhi fa'ula, cukup fi'il madhi fa'ula dihafal, mudhari-nya otomatis ketemu. Ya. Kalau fi'il madhi fa'ila, mudhari-nya otomatis ketemu yaf'al. Ya, tapi yang agak sulit adalah yang memang harus hafal dua-duanya madhi mudhari-nya adalah yang wazan fa'ala, madinya mudhari-nya ada yafil, yafal, yaful. Nah itu dikasih contoh ya banyak. Ya. Ya, pertama mungkin yang fa'ala yafil dulu, duruba idribu, nazalan, jalasin, dan seterusnya. Terus yang a'a, dhabayadu, fatihafah, dan seterusnya. Kemudian yang a'u, nausarun, tenang, durayin, duru, dan seterusnya. Hafal masing-masing, kemudian diacak. Diacak. Diajak supaya hafal bacaannya, supaya anak mampu membaca. Nah, kalau sudah bisa seperti itu, insya Allah nanti ketika membaca kitab gundul, tidak ada harokat, kok sulasi bisa baca. Ya, kita sampaikan kata-kata yang masyhur, yang sering dijumpai. Ya, seperti yang anda tuliskan itu kalimat yang masyhur, yang sering dijumpai oleh kita semuanya. Nah, syukur-syukur nanti kita mencari kata-kata dari kitab masalah fil madinya pada usul selasah. Hah, apa saja dikumpulkan kalau bisa. Nanti baca usul selasah sudah enggak berat itu. Ya. Kemudian fil madinya ada dalam syarah Fatihah masalah. Berapa? Lah nanti baca Fatihah yang itu fil madinya dari selasih bisa semua. Ya nanti dari yang lain. Ya. Jadi sebenarnya menguasai tasrif yang lebih sulit itu yang selasih. Kalau selain sulasi cuma satu pola saja selain sulasi, ya. Jadi pola pertama ada pola sulasi yang harus dihafal pertama madhi, ya, dengan yang tadi kita sampaikan, terus plus mudhari-nya nanti tinggal masdar, masdar. Selain itu nanti masuk masdar, seterusnya itu nanti semuanya berkaidah. Ya, yang harus dihafal mutlak memang madhi, mudhari, masdar, ya. Master nanti bahasanya beragam atau bermacam-macam. Tapi ana tulisannya terselip di mana ana belum ketemu, jadi belum bisa ngasih, atau mungkin nanti kita nyari lagi barangkali. Mungkin itu saja yang kita sampaikan secara singkat. Jadi bagaimana supaya anak itu bisa menguasai bentuk-bentuk kalimat yang berasal dari sulas mujarrad, ya. Terutama adalah menguasai bentuk madhi mudhari dengan cara seperti tadi. Ya, dan cara seperti tadi. Ya, tentu mungkin bisa disampaikan sampai dengan 6 pertemuan mungkin bisa dari yang satu halaman ini. Tentunya dengan memperbanyak tadribat bagi mereka Sebenarnya tidak pangling ya, ketika temu kalimat ini otomatis langsung bisa baca. Oh ini wazan fa'ala, ini wazan fa'ula, ini wazan fa'ila. Langsung seperti itu ya. Itu saja yang kita sampaikan pada kesempatan di siang ini, mudah-mudahan berfaedah dan mudah-mudahan kita dimudahkan untuk bisa menyampaikan materi-materi semisal bahasa Arab kepada anak didik kita semuanya. Dan mudah-mudahan anak didik kita juga bisa mudah menerima pelajaran-pelajaran yang kita sampaikan. Itu saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Sallallahu Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.